nyambung hubungan kita antara kita dengan orang tua kita dan ibu dan bapak kita. Dengan cara kita kerjakan hak-hak mereka, kita tunaikan hak-hak orang tua. Wal aqarib, Allah memerintahkan kita untuk menyambung hubungan baik dengan sanak kerabat kita yang disebut dengan silaturahmi. Caranya bagaimana? Memberikan hak-hak mereka, hak adik, hak kakak, dan yang lainnya. Washabihi, Allah memerintahkan kita untuk menyambung tali silaturahmi dengan sahabat-sahabat, untuk menyambung hubungan baik dengan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Caranya bagaimana? Hendaknya kita memberikan hak-hak mereka. Ketika sakit dijenguk, ketika mengucapkan salam dijawab, ketika meninggal dunia dimandikan, disolatkan, dikuburkan, dan yang lain. Ketika mengundang, maka dihadiri undangannya. Ini menyambung hubungan baik dengan teman-teman, dengan sahabat. Wasa'irul khalq, dan Allah memerintahkan kita untuk menyambung hubungan baik dengan seluruh makhluk. Bil qiyami bitilkal huquq, dengan cara menunaikan hak-hak mereka. Dengan hewan, kita berani mengurung mereka, harus tanggung jawab hak mereka, kita harus ngasih mereka makan. Nah, ketika sakit diobati. Ini hak-hak makhluk, hak-hak hewan peliharaan. Nah, hak istri ketika sakit diobati, jangan dibiarkan. Nah, walaupun terkadang kamu sedang emosi dengannya, tapi hak-hak dia harus tunaikan. Nah, jangan hanya menuntut hak. Hak istri tunaikan, hak anak dibiayai, diajari adab, nah, dan yang lainnya. Tunaikan hak-hak. Jadi kita harus menunaikan hak Allah. Kita beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak boleh yang lainnya. Hak Rasul, kita harus ittiba, mengikuti sunnah Rasul, dan tidak boleh melakukan kebid'ahan. Hak orang tua, hendaklah kita berbakti kepada mereka berdua dan jangan mendurhakainya. Hak adik kakak, itu jalin hubungan baik dengan mereka. Hak tetangga, hak sesama kaum muslimin, hak tetangga, hak hewan-hewan, jangan kita menzoliminya, mengurungnya, enggak kasih makan sampai mati, bisa masuk neraka. Nah, ternyata orang-orang fasik, maka sebaliknya, justru dia memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Dia tidak mentaatkan Allah, bahkan melakukan kesyirikan. Dia justru durhaka pada Rasul, melakukan kebid'ahan. Dia durhaka pada orang tuanya, tidak menyambung, tidak birrul walidain, tetapi justru durhaka. Dia tidak mengerjakan kewajibannya, apapun kedudukannya. Dia mengingkari janji, tidak melakukan kewajiban-kewajibannya. Ini orang-orang fasik. Na'udzubillahi minal fusaq. Fa'ammal mu'minun, maka adapun orang-orang yang beriman, fawasalu ma'amalallahu bihi, maka mereka adalah orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Fawasalu, maka mereka menyambung ma'amalallahu bihi ayyusala, apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Min hadhil huquq, dengan cara memberikan hak masing, hak mereka masing-masing. Min hadhil huquq wa qamu biha atamul qiyam, dan mereka menegakkan hak-hak dengan sempurna. Dia tunaikan hak-hak orang dengan sempurna. Hak Allah betul-betul dia bertauhid kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. betul-betul ittiba dengan sunnah Rasul, betul-betul berbakti dengan orang tua, betul-betul kewajibannya dikerjakan dengan sempurna semaksimal mungkin. Itu orang mukmin, itu orang beriman. Karena dia yakin semua akan diminta pertanggungjawaban sehingga hak-hak dia tunaikan semuanya. Wa ammal fasiqun, dan adapun orang-orang fasik, faqata'uha wa nawadhuha, mereka memotong, dia putuskan dan dia buang amanah yang harus dia tunaikan, dibuang wara'a dhuhurihim, di belakang punggung mereka, mu'tadina anha bil fisq, artinya betul-betul dia enggak peduli dengan kewajiban-kewajiban, amanah-amanah, dia buang ke belakang ya. Dia dengan kefasikan wal qati'ah, dan memutuskan. Ini orang-orang fasik. Wal iyad billah. Wal amal bil asi, dan orang-orang fasik mereka justru berbuat dengan kemaksiatan. Berbuat maksiat. Sudahlah, janji enggak dipenuhi, kewajiban tidak dilakukan, buat maksiat lagi. Wa huwa ifsadu fil ard, maka orang-orang fasik itulah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi gara-gara kefasikan mereka, gara-gara kesyirikan mereka, gara-gara kebid'ahan yang mereka lakukan, gara-gara perbuatan maksiat kepada sesama makhluk, menipu, mencuri, memperkosa, minum khamar dan kemaksiatan lainnya, maka bumi ini rusak, terjadi azab, turunnya azab, gempa bumi, tsunami, banjir, kemarau, rusak bumi gara-gara perbuatan mereka. Maka orang-orang fasik itulah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Ai ulaika, mereka siapa maksudnya? Man hadhi sifatu, siapa saja yang disifati dengan sifat tersebut, mereka lah humul khasirun, orang-orang yang merugi. Fid dunya wal akhirah, merugi di dunia, merugi di akhirat. Fahasal khusara fihim, Allah membataskan kerugian itu pada mereka. Mereka yang rugi. Lianna khusranahum, kena kerugian mereka, amun umum. Fi kulli ahwalihim, dalam setiap keadaan mereka merugi. Melakukan kesyirikan itu rugi, dunianya hilang, agamanya hilang, imannya hilang, perbuatan baiknya hilang, merugi. Enggak tunduk dengan sunnah Rasul itu rugi. Enggak berbakti dengan orang tua itu rugi. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Usaha-usahanya macet karena durhaka dengan orang tua. Apapun yang upayakan selalu gagal, rugi. Begitu juga durhaka ketika mengingkari janji dengan temannya, temannya enggak percaya lagi. Mau ngutang enggak dikasih lagi, kena kapok. Sudah dikhianati. Dia alam kubur, dia diazab sehingga menjadi orang merugi, dia di kiamat masuk neraka, maka mereka sangat rugi. Ketika tidak menunaikan hak-hak pada tempatnya, hak Allah, hak Rasul, hak orang tua, hak hamba, tidak ditunaikan, maka menjadi orang yang merugi, rugi di dunia dan juga rugi di akhirat, wal iyadu billah, dan rugi dalam setiap keadaan. Laisa lahum nau'un minar ribh, dan tidak ada keberuntungan, tidak ada bagi mereka macam dari keberuntungan, enggak ada keberuntungan. Li'anna kulla amalin sholihin syartuhul iman, karena sungguhnya seluruh amalan soleh syaratnya adalah keimanan. Sebanyak apapun amal soleh yang kamu lakukan, kalau enggak ada iman, sia-sia. Enggak ikhlas, enggak sesuai dengan sunnah, sia-sia. Sebanyak apapun amalan soleh yang kamu lakukan, kalau tidak mentaatkan Allah, tidak ittiba dengan sunnah Rasul, berarti enggak iman, maka sia-sia. Faman la imana lahu la amila lahu, maka barang siapa yang tidak ada iman baginya, maka tidak ada amal baginya, amalnya sia-sia, wal iyadzubillah. wahadal khusra wahadal khisar wahadal khasar huwal khasarul kufr, dan ini ada kerugian, dialah kerugian yang dialami oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir betul-betul rugi dunia dan akhirat. Wa amal khasar alladhi qad yakunu kufran, adapun kerugian yang terkadang terjadi, terkadang kufur, waqad yakunu maksiat, terkadang maksiat, waqad yakunu tafritan fitarkil mustahab, dan sungguh ini terjadi gara-gara dia meremehkan perkara-perkara yang sunnah, dia meninggalkan perkara-perkara yang mustahab, maka terkadang dia rugi. Nah, rugi karena kekufurannya, terkadang dia rugi karena kemaksiatannya. Kadang dia maksiat, kadang iman lagi, kalau maksiat lagi. Ini tidak menyebabkan dia kufur. Perbuatannya kadang-kadang kufur, kadang maksiat. Ini apa sebabnya? Karena dia meremehkan sunnah, meninggalkan perkara-perkara yang sunnah. Al-mazkuru fi qouli ta'ala, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam keadaan merugi. Fa hadza 'amun li kulli makhluq, maka ini umum mencakup seluruh makhluk. Seluruh makhluk sungguh mereka merugi, jin dan manusia sungguh-sungguh merugi. Illa man ittasafa bil iman, kecuali orang-orang yang disifati dengan keimanan, wal amali shalih, dan disifati dengan amal soleh. Jin dan manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman dengan Al-Quran dan yang dengan rukun iman yang lainnya, kemudian dia buktikan keimanannya dengan amal soleh, nah maka dia tidak termasuk orang yang merugi, dia termasuk orang yang beruntung. Adapun tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak beramal soleh, maka jin dan manusia tersebut akan merugi. Merugi. Sesungguhnya manusia betul-betul dalam keadaan merugi, kecuali yang disifati dengan keimanan dan amal soleh. Wa tawasaw bil haq, dan mereka saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawasi bis sabri, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini dikecualikan, dia tidak termasuk orang merugi. Maka jangan bosan saling menasihati. Yang belum bayar uang sampah, ayo ditunggu, nasihati. Karena kalian sudah janji dan kalian sendiri yang mewajibkan harus bayar sekian-sekian. Allah enggak mewajibkan. Tetapi kesepakatan kalian, kalau itu sudah janji harus dipenuhi. Maka yang lain, supaya temannya tidak termasuk orang merugi, jangan bosan untuk menasihati. Ayo amal soleh, ayo taklim, ayo insil, ayo gotong royong, ayo. Nah, jangan bosan. Terus watawasobilah, supaya kamu tidak termasuk orang yang merugi. Watawasobilhak, watawasobisobr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ketika dapat musibah, ketika gagal, ketika sakit, dinasihati, dijenguk, sabar, sabar, sabar. Wa haqiqatuhu fawatul khair alladhi kana al-abdu bisaddidi tahsiluhu wa tahta imkanihi. Dan hakikatnya, orang yang merugi adalah orang-orang yang luput darinya mengerjakan kebaikan-kebaikan yang sebenarnya dia tuh mampu dan bisa mengerjakannya, tetapi dia enggak kerjakan. Inilah orang yang merugi yang sebenarnya. Sebenarnya gampang. Duduk saja kok enggak berat. Dia akan memperoleh ketenangan, dapat pahala, diridhoi, dicintai. Dia gampang, dia bisa kerjakan, tapi dia enggak mau. Inilah orang yang merugi yang sebenar-benarnya. Nah, amal-amal soleh yang gampang, yang mudah, tapi dia luput mengerjakannya. Ini hakikat kerugian. Nah, luput kebaikan-kebaikan. Diajak sedekah, dia enggak ikut. Nah, ini rugi. Padahal gampang, cuma seberapa sih misalnya. Dinasihati, diajak, dia enggak mau. Padahal dia memungkinkan bagi dia untuk kerjakan, tapi dia enggak ikut andil, maka inilah kerugian yang sebenarnya. Maka ikhwat fillah, mudah-mudahan setelah kita mengetahui tentang hal ini, kita berupaya jangan sampai menjadi orang yang merugi. jangan menjadi orang yang fasik. Setiap ada kebaikan, ya minimal kita ikut andil lah. Nah, mendoakan, support, dengan ucapan jadilah. Kalau enggak dengan ucapan, ya doa. Ya Allah, semoga dia bisa mengerjakan apa yang dia rencanakan dari amal soleh, doakan. Jangan sampai kita luputkan kebaikan, dan semua kebaikan upayakan ikut, kita ikut serta. Semoga Allah jadikan kita orang yang beriman dengan hati kita, dengan lisan kita, dan amalan kita, dan semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk beramal dengan amal soleh, dan semoga Allah jauhkan sifat-sifat kefasikan dari diri kita, yaitu sifat-sifat suka mengingkari janji baik dan Allah dan makhluk yang lainnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu wa rahimakumullah.